Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوم مسلمين المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, bersyukur kita kepadanya, kita kembali dikumpulkannya di tempat yang mudah-mudahan tercatat dalam sejarah kehidupan kita yang menggembirakan kita di akhirat nanti. Oleh itu mari kita bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa membuat kita bersyukur. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita, yang telah mewariskan untuk kita warisan yang membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Semoga selawat juga bersambung kepada anak istrinya, generasi penerus cucu dan cicitnya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikutinya sepanjang masa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih berkaitan dengan hadis An-Nuzul. Hadis tentang turunnya Rabbuna Azza wa Jalla. Ini salah satu yang wajib diyakini karena diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi memberitakan bukan hanya cerita yang tak berarti, tetapi dia adalah akidah yang wajib dia diyakini. Ahlu sunnah wal jamaah yang imamnya adalah para sahabat Nabi SAW, karena mereka adalah yang murni ahlus sunnah. Tidak ada generasi yang seluruh anggotanya murni ahlus sunnah kecuali generasi sahabat. Nah, tidak ada satupun mereka yang mengingkari hal ini, dan tidak ada pula yang mempertanyakannya. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang pertanyakannya, apalagi mengingkarinya. Oleh sebab itu, karena kita ahlus sunnah, mesti ikut ahlus sunnah. Ya, karena mereka yang ahlus sunnah, kalau nak ahlus sunnah, kita ikuti ahlus sunnah. Bahwa mereka meyakini Allah turun. Tidak pernah mempermasalahkan kalau turun kosong aras, kalau turun berarti pindah dan sebagainya. Itu semuanya adalah qiyas kepada makhluk, dan qiyas kepada makhluk adalah batil karena laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa di tidak bisa dikiaskan. Nah, ketika dia kiaskan dan hasilnya menolak dua had, dua kemungkaran yang kita lakukan, satu melakukan kias, mengkiaskan al-khaliq kepada makhluk, yang kedua menolak berita yang disampaikan. Ya, gara-gara kesalahan pertama masuk ke kesalahan kedua, akhirnya masuk ke kesalahan ketiga, yaitu menakwilkan dengan takwil yang batil. Ini banyak masalahnya itu. Oleh sebab itu, maka ikutilah ahlus sunnah yang memang sejati, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, untuk mengingkarinya tidak ada jalan. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis ini, wa khabaru nuzulir rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya khabarun muttafaqun ala sihhatih. Yaitu berita tentang turunnya Allah ke langit pertama di setiap malam adalah berita yang disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau di sisi ilmu hadis, hadis yang disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebut dengan a'la maratibis sahih, yaitu hadis yang paling tinggi derajat sahihnya, yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mukharrajun fis sahihaini, ditakhrij atau diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, min tariqi Malik ibn Anas, dari jalur Malik bin Anas, imamu daril hijrah. Anis Zuhri, dari Az-Zuhri, imamu tabi'in, dari jalur Imam Az-Zuhri, yang merupakan salah satu dari enam tabi'in yang menjadi poros hadis atau sanad hadis pada masanya. Tentu mungkin masih lupa sih, enam tabi'in yang menjadi poros sanad pada masa itu. Masih lupa. Kalau masih lupa saya ingatkan, bilang aja lah. Kok malu-malu antum? Nah, masih lupa kan? Nah, kalau ada yang ingat, tolong ingatkan yang lupa. Nah, yaitu Imam Az-Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar di Makkah, Qatadah ibn Di'ama As-Saddusi, dan Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami di Basrah, dan Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Al-A'mash, dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Dah, enam ya? Masih lupa? Baru aja disebut, enam. So, ya. Az-Zuhri di Madinah, Amr ibn Dinar di Makkah, Qatadah dan Yahya ibn Abi Katsir di Basrah, Sulaiman Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Ini mayoritas sanad di masa itu berpusar pada mereka. Sanad Ahlul Madinah cari ke Zuhri, sanad Ahlul Kufah Makkah cari ke Amru ibn Dinar. Rata-rata bersambung ke mereka. Nah, tiba-tiba nanti datang sanad Ahlul Makkah tidak bersambung ke mereka, maka ulama hadis guna mengetahui ini, bila ada sanad nanti bersambung, mereka akan lebih detil lagi menelitinya. Apa sebab? Ini sanad kurang familiar, kurang populer, maka mereka akan lebih meneliti dibanding dengan kalau ladang dari jalan Az-Zuhri dan lain-lainnya. Taib anil Zuhri anil Agar, dari Al Agar yaitu subhanallah Salama ibn Dinar, nam wa Abi Salamah dan Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, ayahnya saudagar, besar apa kecil? Abdurrahman bin Auf, saudagar besar, dan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ini keyakinannya. Lalu antum sesatkan dia nanti, bahaya ini. Nah, ini keyakinannya, Allah turun ke langit pertama setiap malam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang-orang yang terkenal apa tidak? Orang-orang yang imam di masanya masing-masing. Malik, Az-Zuhri. Kalau Abu Salamah bin Abdurrahman tadi salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Ini riwayat tabi'in dari tabi'in. Zuhri tabi'in. Meriwayatkan dari Al-Aghar wa Abi Salamah tabi'in dan Abu Hurairah sahabah. Sahabi, yani sahabat Nabi SAW. Kemudian beliau, Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah juga punya sanad. Ya, meriwayatkan dari jalur tersebut. Berkata beliau, karena di masa beliau sampai abad kelima itu sanad masih, boleh dikatakan masih familiar pada waktu itu. Kalau sekarang sanad, kalau dia sempat sanad masih berpakai juga sekarang untuk menentukan sahih tidaknya hadis. Rata-rata sanad hari ini dipenuhi oleh muttahamina bil kadzib. Ya, tertuduh berdusta. Apa sebab? Coba siapa yang tidak pernah berdusta dalam hidupnya selama ini? Tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan. Tidak ada yang berani. Ya bujang, tidak apa-apa di mana-mana pun tidak ada yang berani. Saya selalu tanya di kuliah, di pas kuliah saya tanya, ada enggak tuan-tuan yang tak pernah berdusta selama hidupnya? Kayaknya baru kemarin saya dusta katanya. Nah, berarti Anda muttahamun bil kadzib. Jadi khawatirkan berdusta. Bayangkan hari ini subhanallah, sampai orang-orang besar pun hari ini orang-orang besar pun berdusta. Ya, tidak terkecuali juga orang-orang berilmu hari ini. Kalau dulu dusta sedikit, kalau sekarang? Kalau sekarang itulah, maka pernah ketika bicara tentang apa masalah orang yang makhrumul adalah, yang rusak adalahnya, di antara sebabnya ada yang menyebabkan dia fasik dan tidak. Apa contoh dosa besar? Saya tanya, apa contohnya dosa kecil? Dijawab oleh mahasiswa saya, dusta. Oh, rupanya dusta sudah menjadi dosa kecil hari ini. Makanya banyak yang berdusta. Allah, dianggap dosa kecil, subhanallah. Jadi itu ikhwani fillah. Makanya itu yang saya maksud dengan hari ini sanad tidak berguna lagi untuk menentukan sahih tidaknya suatu riwayat. Karena banyak yang sudah diisi oleh muttahamina bil kadzib. Bahkan al-kazzabin banyak. Al-kazzabin. Yang kedua, karena memang kitab-kitab sudah dituliskan. Sahih Bukhari sudah ada, Sahih Muslim. Nah, siapa yang nak nyambung sanad silakan. Tetapi periksa. Jangan musalsal bil muttahamina bil kadzib. Naam. Ma'asyal kiram dirahmatillah. Untunglah ulama dulu sudah mengabadikan kitab-kitab itu. Sehingga kita tinggal melihat sanad mereka lagi. Kalau sempat sanad kita, subhanallah. Na'udzubillah. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Ali Zahir ibn Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Abu Ali Zahir ibn Ahmad. Zahir ibn Ahmad salah satu fuqaha Asy-Syafi'iyah di Nisabur. Qala haddatsana Abu Ishaq Ibrahim ibn Abdul Samad, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Samad. Qala haddatsana Abu Mus'ab, telah menceritakan kepada kami Abu Mus'ab itu Ahmad bin Abdullah ibn Zubair Az-Zubairi. Kenal dengan Abu Mus'ab Az-Zubairi, salah satu perawi kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Yang terkenal, salah satu dari perawi kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Qala haddathana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik. Tadi kan disebutkan dari awal hadis ini dari riwayat Imam Malik. Taim. Kemudian sanad yang kedua, wa haddatsana Abu Bakar bin Zakaria, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Zakaria. Qala haddatsana Abu Hatim Ali bin Ubaidan, Qala haddathana Muhammad ibn Yahya. Qala wa mimma qara'tu ala ibn Nafi' wa haddathani Mutarrif an Malik. Di antara yang saya baca dengan Ibn Nafi', kemudian diceritakan kepadaku oleh Mutarrif ibn Abdullah an Malik, dari Malik, itu Malik ibn Anas. Jadi bertemu juga sanadnya ke Malik ibn Anas. Naam. Wa haddatsana Abu Bakar bin Zakaria, dan telah ceritakan kepadaku Abu Bakar Zakaria gurunya pada sanad yang kedua tadi. Qala akhbarana Abu al-Qasim Abdullah ibn Ibrahim ibn Bakawayhi atau Ibnu Bakuya. Telah ceritakan kepada kami Abu al-Qasim Abdullah bin Ibrahim ibn Bakawayhi. Qala haddatsana Yahya ibn Muhammad. Ceritakan kepada kami Yahya ibn Muhammad, yaitu Yahya bin Muhammad ibn Sa'id al-Baghdadi yang terkenal juga. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya. Jadi ayah dan anak sama namanya. Yahya bin Yahya. Siapa ini? Yahya ibn Yahya Al-Laythi apa Nisaburi? Al-Laythi. Naam. Salah satu periwayat kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Qala qara'tu ala Malik. Saya membacakan kepada Malik. Karena dulu riwayat ada dengan mendengar lafaz syekh atau murid membacakan kepada syekh dan syekh mendengarkannya. Itu namanya qira'ah 'ala syekh. Salah satu dari 8 cara periwayatan hadis atau periwayatan. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab. Malik dari Ibnu Shihab Az-Zuhri an Abi Abdullah Al-Aghar, dari Abu Abdullah Al-Aghar wa Abi Salamah, dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna, rabb kita turun, tabaraka wa taala, yaitu tabaraka wa taala. Ma'asyar kiram, ini kalimat yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipilih kalimat ar-rabbu, bukan kalimat Allah. Apa maknanya? Kalimat ar-rabbu itu adalah ya lebih melekat, bahwa yang dimaksud itu adalah zat. Yang maksud adalah zat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tauhid rububiyah mentauhidkan Allah pada rububiyahnya. Nah, Allah Rabbuna, Rabb kita turun, fi kulli lailatin, pada setiap malam, ila sama'id dunia, ke langit dunia, yaitu langit yang terdekat dengan kita. Tapi terdekat berapa jauhnya? Nah itu ya, terdekat tetapi jauh. Matahari di atas langit atau di bawahnya? Di bawah lagi. Matahari berapa jarak dari kita? Hah? 600? 150 juta kilometer. Betul sih. Oh, kata orang. Ada yang survei ke sana? Enggak lah, enggak ada yang sampai bahan survei, enggak ada. Itu salah bahasa tuh. Perkiraan orang. Perkiraan, bukan survei. Hah? Ya asumsi, karena mereka menguji coba panas, lalu diukur jaraknya, kalau jarak sekian-sekian tingkat panasnya, dengan segala apanya, sebenarnya uji labor ya, bukan survei. Kalau survei tidak ada yang balik. Iya, sebab matahari itu panasnya, kabarnya juga. Iya, kabarnya juga. Hanya 6.000 derajat Celsius, betul kan? 6.000 derajat Celsius. Itu ada yang survei ke sana, selamat pulang. Kita sekarang kepanasan luar biasa, masya Allah, hanya 35 derajat Celsius. Hanya 35 derajat Celsius. Sudah terbakar rasanya kan? Ini tidak 6.000 lalu survei balik lagi. Nah, saya tidak bisa yakin dengan survei. Ini survei, tidak ada bukti fisiknya, kan tidak ada. Nah, itulah makanya menjadi bukan survei. Survei biasa ada selfie-nya itu. Kau muslim, ha? Aqila wa khala. Oke lah, 150 juta. Itu bolehkah? Itu masih, di atasnya lagi masih banyak planet-planet. Ya kan? Masih banyak. Ya, lihatlah bintang-bintang di langit. Bintang itu jauh lebih besar dari planet-planet galaksi. Jauh lebih besar. Katanya juga. Nanti mohon maaf sih, nah, memang hanya dalam hal ini kita hanya mengatakan katanya. Ya. Tidak ada, saya belum menemukan jarak itu. Kecuali yang disebutkan dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, dari langit ke langit pertama, dari langit kedua, berjarak 500 tahun perjalanan. Akurlah 500 tahun perjalanan. Coba hitung, Ustaz. Kalau dari Madinah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, itu perjalanannya sebulan. Jarak 1200 kilometer. Coba lagi, 500 tahun. Berapa bulan? Berapa bulan? 500. Cepatlah, kalau lama-lama habis waktu. Nah. Ya, kali 1200. 5000 kali. Tidak, 500 kali 12. Nah, coba. Gitu aja paling hitung ini. 6000. 6000 kali 1200. Hah? Hah? 6000 kali 1200. 7200. 7 juta 200 kilometer. Kan kira-kira masih kan? Kira-kira. Nah. Jadi 7200 kilometer. Dari langit satu ke langit ke dua. Dekat atau jauh ini? Hah? Jauh ya. 7 berapa tadi? 7 juta. 700-200. Di sini ke apa? Mekah berapa? 8000 baru. Baru 8000, bukan 8 juta. 8000 baru. Nah, itu udah capek-capek berapa kali itu ke WC gara-gara itu. Ini kan. Nah, bayangkan dan jarak 7 juta 200 ribu kilometer. Ini baru 8000 naik pesawat superjet, apa namanya, apa Boeing ya, dengan jarak tempuh 1500 km per jam. Udah capek kita di atasnya. Ya Ustaz ya. Apalagi kalau ini. Jadi jauh sekali, jauh sekali. Nah. Tapi di ilmu kita jauh, tapi di ilmu Allah dekat. Makanya Nabi bisa dengan kehendak Allah 2/3 malam pergi balik. Bahkan bolak-balik pula kan. Antara langit kelima ke Sidratil Muntaha. Ya, turun bertemu Musa alaihissalam. Ini kan bulan depan Isra Mi'raj. Tentu lupa ya. Bulan depan Isra Mi'raj. Menurut tanggal yang riwayatnya daif. Ya, riwayatnya daif nam. Ala kulihal turun, turun kok gini, naik, salah lagi, naik, tuh, turun, berkali-kali kan, tembun Nabi Musa minta izin, minta keringanan ke Rabbmu, umatmu tak sanggup, lalu Nabi harus bertemu lagi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemana dia pergi, bingung dia naik, bingung dia enggak kan, langsung naik lagi, selesai, diberi keringanan, turun lagi. Kata Musa, minta keringanan lagi. Kemana perginya? Muter-muter lagi. Kemana yang tidak ada tempatnya? Jadi, masyaAllah kiram dirhamalah, turun naik, turun naik. Kenyataan ini menguatkan apa yang sudah disebutkan Allah, bahwa dirinya di atas. Cuma antum kok tidak mau juga ngakui saya. Kenapa betul? Berat betul rasanya. Ya, karena itu yang sudah tertanam. Jangan nunjuk-nunjuk. Ini nunjuk terus juga. Ya, jangan menengadah-nengadah terus juga. Jangan ucap kalau di atas, di atas juga ucapan yang keluar. Sudah ketentuan yang di atas. Sabar ya, takdir yang di mana-mana. Enggak ada takdir yang tidak bertempat, enggak ada. Semuanya mengucapkan takdir yang di atas. Jangan lupa berzikir pada yang di atas. Alhamdulillah. Kok bisa kita tidak mau menerima kenyataan ini? Hah? Begitulah dahsyatnya syubhat yang menghantui. Wih, yang tunjuk kuburannya. Salah tunjuk, gigit sampai lokam. Kan itu? Salah tunjuk. Padahal alhamdulillah, kalau di Madinah atau di Makkah, orang kan tidak ada keyakinan itu. Nunjuk orang semua itu kuburan si anu. Awak tahu, tidak digigit orang ini. Mah. Awak di kampung dulu, azab jari kita kena gigit gitu. Orang di sana tidak ada gigit-gigit. Orang di sana nak jam berapapun lewat di kuburan tidak pernah minta ditemani. Awak siang sore-sore dah minta kali takut di kuburan ada kuburan keramat situnya. Memang kuburan kiamat dibilang juga kuburan keramat. Allah mustahil. Makanya perlu belajar Ustaz ya. Perlu kita berilmu. Perlu mengaji. Kalau tidak itulah. Semuanya diangker jadi dunia. Ya. Padahal tidak ada yang angker Ustaz ya. Misalnya, kadang tu pergi ke muara sungai, ada ketakutan pula, bawa pula sesajen, biar keren namanya sedekah. Sedekah. Biar Islami baca selawat. Biar Islami baca selawat. Ya, sambil memberikan kepada jin itu, ini apa namanya? Tumbal salat. Ya, baca selawat aja sih. ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. Yaitu ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Hadis ini menurut ahli al-ahwa tidak bisa diterima. Apa pasalnya? Malam di sini dengan malam di tempat lain berbeda. Berarti nanti Allah sibuk turun naik terus katanya. Itulah sebabnya kalau ngurus urusan yang bukan urusan kita tak selesai. Iyalah. Makanya rumah yang jarang selesai rumah tukang. Coba ada tukang di sini, saya nak periksa. Ada tukang? Rumah tukang jarang selesai. Apa sebab? Hah? Baru ngambil paku nak maku rumahnya. Cuh. Rumah saya bocor kan ya. Pergi rumah orang dulu. Biar rumahnya bocor juga. Kita enggak disuruh ngurus itu bagaimana Allah turun. Kita hanya disuruh mengimani Allah turun. Soal bagaimananya? Itu Allah yang punya urusan. Kalau dibagi tahunya, kita yakini. Kalau tidak bagi tahunya, la nadri. Kita enggak tahu. Akhirnya ngurus yang seperti itu, akhirnya tidak percaya pada berita yang Allah turunkan. Tidak percaya pada berita yang Nabi riwayatkan. Alih-alih daripada harusnya dia menerima hadis yang terang ini, dia menuduh pula Abu Hurairah tidak pandai seleksi hadis. Nah itu, ujung-ujungnya di situ nanti Abu Hurairah tidak pandai meriwayatkan hadis. Nanti dimulai pula Imam Bukhari. Ih, kok hadis begini dirawatkan oleh Bukhari? Dasar tidak berpandai logika. Dan berpandai pula logika. Itulah nanti. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Padahal senang sekali masalahnya. Senang sekali. Kan sudah kalau dipakai-pakai analogi juga. Pakai logika yang sehat juga. Mudah. Antum kan saya bilang. Antum pernah mimpi kan? Pernah mimpi? Dengan istri? Maksudnya istri mimpi pula. Antum mimpi bukan maksudnya mimpi ketemu istri. Tidak. Antum tidur. Punya istri belum? Sudah alhamdulillah. Patut bahagia memang. Ini, tadi perhatikan bahagia luar biasa. Entah apa rahasianya. Yang jelas mimpi indah semalam. Tidak. Atau kenyataan semalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dalam tempat tidur yang sama. Tidur yang sama. Kan? Minta istri mimpinya lain. Suami mimpinya lain lagi. Lalu antum tidak percaya dengan mimpi? Maksudnya mimpi itu tidak ada sama sekali? Ada. Sebab alat buktinya ada. Barang buktinya kadang juga ada. Ya kan? Antum mimpi nikah lagi. Ya kan? Ada tidak barang buktinya setelah itu? Ada. Wajib mandi. Nah, istrinya mimpi lain lagi. Sedih rasanya antum meninggal. Ada barang buktinya? Ada. Air matanya bercucuran. Berarti ini bukan hanya sekedar apa. Enggak. Dia betul-betul ada kan? Mimpi itu ada. Kecuali antum tidak percaya dengan mimpi. Nah, ruang yang begitu kecil, antum bisa berbuat perbuatan yang besar. Ya kalau nikah kan tidak mungkin di tempat tidur nikah kan? Kecuali memakai salah satu di mana makna nikah dalam bahasa Arab. Beliau tahu nih. Nah, salah satu makna nikah masalah al-isabah. Yang tanya lagi makna isabah nanti orang ini tahu berdua semua. Nah. Ya, ada dengan makna akad. Akad itu minimal di rumah. Luas kan? Tapi terjadinya hanya di tempat tidur. Dan ada barang buktinya. Kalau tidak ada itu tidak mandi kan? Kadang-kadang merobotin. Nah, kecuali itu tidak percaya ini. Kenapa bisa terjadi? Hukumnya sudah di alam lain. Apalagi Allah, karena kita sama-sama yakin kita. Allah di luar. Allah di dalam alam atau di luarnya? Alhamdulillah. Selesai? Kita senang sekali sebenarnya. Apalagi kalau kita, yaitu kalau menerima berita, ini kan ini komitmen kita. Makna daripada beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah mengimani semua berita yang disampaikannya. Mengimani semua berita yang disampaikannya tanpa syarat. Tidak syarat masuk akal atau tidak. Karena akal antum tidak masuk, akal saya masuk. Ya kan? Buktinya tidak sepakat kita. Menurut akal kan tidak masuk akal kan? Menurut saya sangat masuk akal. Berarti akal kita berbeda. Makanya akal tidak boleh dijadikan patokan. Jelas ya? Yang jelas, mana lebih pintar sahabat daripada kita? Antum tidak ngaku ya? Sahabat lebih pintar? Iya. Alhamdulillah. Gimana tidak? Gurunya langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gurunya langsung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Syekh. Mereka masih lebih paham dari kita. Mereka tidak pernah mempermasalahkan. Memangnya mereka enggak tahu bahwa subuh di apa namanya malam, sepertiga malam di Syam beda dengan sepertiga malam di Madinah? Enggak tahu mereka. Tahu. Tahu mereka. Tapi mereka enggak pernah mempermasalahkan itu. Tandanya mereka menerima. Tandanya mereka menerima. Nah, lalu ada yang mengatakan, enggak, mereka menerima lafaznya, tapi maknanya enggak tahu mereka. Masa Nabi, masa Abu Bakar enggak tahu makna nuzul. Antum yang baru tamat SD masuk pesantren, nazala yanzilu nuzulan bahwa nazilun manzil. Paham bahasa Arab katanya? Masa Abu Bakar yang sejak nyusunya sudah bahasa Arab? Enggak paham pula makna nazala yanzilu nuzulan. Auzubillah. Kan bahaya ini kaum muslimin muslimat. Bahaya. Yang namanya takwil dan ta'til itu merusak. Makanya ulama banyak menulis di antara salaf zammut ta'wil, yaitu mencela ta'wil. Ya, karena ta'wil inilah yang merusak akidah umat Islam. Karena ta'wil Mu'tazilah rusak. Karena ta'wil Jahmiyah rusak. Karena ta'wil Al-Ja'diyah rusak. Semuanya karena ta'wil. Syiah karena ta'wil. Dan Nabi dan umat-umat sebelum kita rusak rata-rata karena ta'wil. Nah sekarang antum nak mengatakan ta'wil itu mazhab sahabat. Memang sahabat rusak juga. Mereka tidak rusak karena tidak memakai ta'wil. Yang makna di sini yang kita maksud tentu saja ta'wilun batil. Ta'wil yang tidak didasarkan dalil. Bukan semuanya tidak boleh. Karena ta'wil ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqul may yad'uni fa astajib lah. Kenapa kita katakan yanzilu rabbuna tadi? Lebih ke zat. Sebab ada yang mencoba ahli ta'wil mengatakan yang turun bukan Allah tapi rahmatnya. Kalau sudah rahmatnya, hadis ini tidak ada gunanya dah. Sebab rahmat itu turun sepanjang masa. Nih sekarang kita duduk sini membaca ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi. Turun tidak rahmat? Tidak, di majlis kalian tidak turun, majlis kami aja. Okey lah, majlis kalian turun. Nah, kan ada juga kajian subuhnya. Okey, turun kan? Tapi apa istimewanya hadis ini? Kalau hanya maknanya rahmat. Jadi intinya hadis tidak berkesan lagi. Sebab rahmat itu kapanpun tuh turun. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Hina yaqul thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa'astajib lah. Ketika tinggal sepertiga malam terakhir, lalu Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiya. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Taib. Di sini maknanya rahmat. Siapa yang berdoa dikabulkan. Siapa yang apa? Berarti rahmat yang turun. Rahmat yang turun. Kemudian yang kedua, rahmat itu turunnya kemana? Hanya sampai langit saja, tidak sampai ke bumi. Kok pada bingung jawabnya? Rahmat itu turun sampai tidak ke bumi? Sampai. Ini hanya ke langit saja. Tidak dapat kita. Dan itu kalau ta'wilkan maknanya turun adalah rahmat Allah. Kemana turunnya? Ke langit pertama. Dapat kita? Apa istimewanya di sini? Padahal Allah katakan siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang mohon ampun, aku ampunkan. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimin mengimani ini wajib. Karena terang sahihnya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum tidak percaya, bukan itu yang dimaksud. Ini seolah-olah, saya tidak nuduh antum. Seolah-olah antum beranggapan Nabi tidak pandai menjelaskan. Lain yang disebut, lain pula yang dikerjakan. Memang kita ini unik gitu ya. Seperti kata mendiangnya. Ya, ketika dia bicara, orang Jepang itu sikit bicara, banyak kerja, enggak maju. Orang Korea gitu juga, orang Cina banyak bercakap, banyak kerja. Sehingga maju juga ya. Lalu Indonesia gimana Gus? Oh Indonesia lebih unik lagi. Lain yang dicakap, lain yang dikerjakan. Hasil rapat begini yang diterapkan lain gitu. Kan gitu kita ya, kita semuanya nah, antum aja yang salah paham, nah, Ustaz duduk kita sama. Saya berapa kali negur kawan-kawan saya, tuan-tuan kalau merubah kebijakan hasil rapat harus dengan rapat, saya bilang jangan buat sendiri. Rapat untuk apa kita rapat? Dari pagi, kadang, apalagi yang namanya rakyat tahunan itu dari 3 hari 3 malam kadang. Kemudian harus nyewa hotel kan? Iya kan? Kita tinggalkan seluruh kegiatan. Habis itu yang berlaku bukan hasil rapat, tapi kebijakan masing-masing. Lain yang dihasil rapat, lain dikerjakan. Terus gimana cara mengukur keberhasilan kita? Kita ada sepakat, ini jangan buat, ini jangan buat, ini jangan buat. Baru 2 hari selesai rapat, dia buatnya. Jadi lain yang dikatakan Allah, lain kata Rasul, lain yang kita yakini. Seolah-olah Nabi tak pandai berbahasa Arab. Oh, enggak antum katakan, kan bahasa Arab itu ada yang namanya majaz. Ya, majaz itu isti'arah. Isti'arah itu ini ada ketinggian sastra Arab. Ya, akhi. Majaz itu baru berlaku antara dua hal yang sama, ada keserupaan. Antum kesepakat dengan saya bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah tak ada yang semisalnya. Kalau antum misalkan dengan khutbah singa di atas mimbar, yang khutbah itu kan orang, makhluk. Antum samakan dengan singa. Itu masuk. Karena apa? Karena antara singa dengan manusia ada dua, ada beberapa sifat yang sama. Di antaranya adalah yang garang di luar takut sama istri di dalam. Tidak percaya antum? Singa jantan itu disetir oleh singa betina. Tidak percaya? Buat survei. Ya, kita bantu dia, kita biayai bersama, oke? Okay? Suruh sekandang. Antum pilih aja, nak sekandang di kamar. Atau pergi ke apa belantara Afrika sana. Antum perhatikan nanti. Sebab ini hasil dari survei orang. Bahwa singa jantan takut sama singa betina. Tidak pernah dengar? Mau teliti sendiri? Nah, kalau teliti sendiri kita apa? Galang dana, Ustaz. Saya mau nyumbang. Ya, berapa bulan rencana penelitiannya? Ya biar nanti kami tahu kalkulasinya biaya keluarga yang ditinggal. Dan kalau sempat meninggal, berapa uang takziah? Ya kalau di sini kan takziah kan tak mahal-mahal, Ustaz. 250, 350. Kau muslimin muslimat. Jadi ada kesamaannya, yaitu sifat berani. Nah, antum nak samakan pula Allah dengan makhluk. Makanya majaz tentang sifat Allah ini mungkar. Siapa yang bilang? Ahli bahasa juga. Antum mungkin kenal dengan Ibnul A'rabi. Seorang pakar bahasa juga. Jangan untuk kami punya Zamakhsyari, katanya tidak apa-apa, kita adu aja kepala Zamakhsyari sama kepala Ibnul Arabi. Ibnul Arabi lebih asli Arabnya dari Az-Zamakhsyari. Ala kulli hal, kita tetap bersilih. Maka majaz dalam masalah ini majazun mungkar, karena menyamakan khalik dengan makhluk. Tidak mungkin pakai isti'arah di sini. Jelas ya? Katanya Wahabi tidak paham bahasa Arab, katanya. Subhanallah. Tapi lahirnya di Arab tidak pandai bahasa Arab. Tiba-tiba kita yang lahir di Indonesia lebih pandai bahasa Arab. Saya jadi ingat juga guru-guru saya dulu yang hebat nahu memang. Kalau nahu kita akui. Ya. Sama juga. Mungkin saja orang Inggris lebih hebat tata bahasa Indonesia dari orang Ocu. Betul itu. Tata bahasa. Tapi bahasa tidak. Kau tidak bawa lah orang yang pandai bahasa Ocu, orang Belanda, bawa bahasa Ocu, suruh tanding dengan saya, biar tahu deh. Jelas ya? Tapi kalau tantum tanya tata bahasa Ocu, mungkin dia lebih hafal dari saya. Makanya ketika tamu Arab datang, ya, buayanya senyum-senyum aja, ngangguk-ngangguk, pura-pura paham. Setelah pergi orang tuh, banyak salah tadi itu. Sebenarnya. Tapi apa tidak cakap buaya? Tidak pandainya buaya. Nggak, sebab kalau dia bicara lebih banyak lagi salahnya. Nah, itulah mana ini kita. Tahu kita salahnya secara kawaid, betul. Tapi kalau bahasa enggak. Pasti orang yang asli bahasanya, orang Arab lebih pandai berbahasa Arab. Antum jangan hujah dengan saya, kan ada si Bawaihi, pakar Banahu. Betul, antum tahu enggak si Bawaihi itu sejak di kandungan mungkin masih dalam bentuk apa, dalam sulbi tulang sulbi ayah, pandai bahasa Arab. Bukan dia yang seperti kita tamat apa lah terbentuk apa namanya logat asli daerah masing-masing, orang Ocu dengan Ocu, Minang dengan Minangnya, Jawa dengan Jawanya, enggak ya. Akhirnya memang bahasanya bahasa Arab tapi bunyi-bunyi orang Mangkinang gitu. Ana la asbir do, katanya. Ada do. Habis itu nak mengatakan orang Arab tidak mesti pandai bahasa Arab berita. Nah. Jadi oleh itu kaum muslimin. Nah, isti'arah dalam masalah sifat ini Ini istara mungkar. Nah. Oh, banyak ulama yang mengatakan, ya saya, betul saya tahu. Tahu saya itu banyak ulama, ulama besar bahasa memakainya, dan ulama besar bahasa yang tidak memakainya juga lebih banyak. Yang asli-asli, ya belum masuk pengaruh ilmu kalam ke dalam mereka seperti Asy-Syafi'i, Malik, dan Az-Zuhri dan lain-lain tadi, mereka tidak pakai istiarah mereka tentang sifat-sifat Allah tabaraka ta'ala di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tayyib, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa. Kalau rahmatnya hanya turun sampai di langit pertama, apa istimewanya? Lebih istimewa lagi kita duduk majlis seperti ini, langsung turun ke sini rahmat. Ya Ustaz? Ini yang kadang-kadang tidak terbayang oleh ahli ta'wil itu. Kan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Turun Rob kita ke langit pertama. Lalu dimanakan bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya. Sampai di mana? Sampai langit pertama. Berarti hadis, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghasyat humur rahmah, wa haffat humul malaika, dan seterusnya. Berarti duduk hadis ini lebih istimewa dari hadis ini. Kalau hanya rahmatnya sampai ke langit pertama. Yusatnya. Akhirnya hadis ini tidak terpakai. Ini kita alus sunnah tapi tidak memakai sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Walihazal hadithi turukun ila Abi Hurairah. Berkata beliau, hadis ini banyak jalannya sampai ke Abu Hurairah. Tentu saja ada yang sahih dan yang tidak. Tapi yang dia dahulukan jalan sahih. Sahih Bukhari dan Muslim tadi. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Imam Malik sendiri, yang majid perpusaran sanadnya di sini, meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta. Wa akhrajahu Muslimun wad-Darimi fi raddi 'ala al-Jahmiyah min tariqi Yahya bin Yahya bihi. Dari murid Imam Malik Yahya ibn Yahya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maaf saya bilang tadi Laitsi, dari Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Karena riwayat Imam Muslim dari Yahya ibn Yahya dari Malik itu An-Nisaburi. Jadi ada dua murid Imam Malik. Dua-duanya Yahya bin Yahya. Masya Allah. Satu dari ujung barat sana, dari Andalus. Satu dari ujung timur, dari Nisabur. Subhanallah. Ini min ajaib dunia. Dua orang nama ayahnya dan nama dia sama. Satu datang dari barat, Spanyol. Satu datang dari Rusia. Bertemu di mana? Berguru sama-sama, berguru sama Imam Malik. Masya Allah. Yahya bin Yahya dari barat, Yahya bin Yahya dari timur, bertemu di pusat Islam. Di mana? Pusat Islam di mana sih? Antum ragu nampaknya. Tak mau ngaku lagi Madinah nampaknya. Ilmu itu tak mesti dari Madinah aja. Ya betul, ilmu tak mesti dari Madinah aja. Betul itu. Tapi ilmu yang terpelihara sepanjang masa dari Madinah. Kata Nabi alaihissalam. Oleh sebab itu, alhamdulillah, yang saya ketahui, ya, yang saya ketahui, yang asli firqah bid'ah itu tidak ada yang kelahiran asli Madinah. Banyak kelahiran luar Madinah. Termasuk mungkin, nah, di kita ada lahir mungkin tidak banyak halirannya. Alhamdulillah. Kaum muslimin, kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Imam Malik. Ya, dari jalan Imam Malik wa Abi Dawud dan juga Imam Abu Dawud wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hasanun sahih. Hasanun sahih. Wa Abdullah bin Ahmad juga meriwayatkan dari jalan Imam Malik dalam kitabnya As-Sunnah. Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Ibnu Khuzaimah yang digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam, diriwayatkan dalam kitabnya At-Tauhid. Al-Baihaqi dalam As-Sunan, As-Sunanul Kubra, wa fil I'tiqad, dan juga dalam kitabnya Al-I'tiqad. Wa fil Asma'i was Sifat, dalam Al-Asma' was Sifat, wal Baghawi, dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Wa akhraju Ahmad, dikeluarkan juga lima Ahmad dalam Al-Musnad, wa Ibnu Majah, wa Ad-Darimi, wal Ajurri, dan Ajurri min turuqin, dari banyak jalan dari Az-Zuhri. Jadi dalam setiap level itu banyak jalan hadisnya. Beliau sengaja menyebutkan ini supaya menguatkan tadi, supaya jangan ragu lagi meyakini bahwa ini adalah i'tiqadnya ahli hadis. Makanya mereka menyebutkan itu dalam bab nuzulur rab, nuzulir rabbi, bab turunnya rab. Tidak ada di antara ahli hadis itu yang membuat bab turunnya rahmat Allah, tidak ada. Semuanya menyebutkan turunnya Allah tabaraka ta'ala. Alhamdulillah, mereka sepakat. Ya, ahli hadis ada tadi Imam Ahmad, ada Imam Malik, ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam At-Tirmizi, ada Imam Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi. Semuanya menyebutkan dalam bab turunnya Allah, bukan turunnya rahmat. Bahkan Imam Al-Baihaqi yang terpengaruh juga dengan akidah Asy'ari, dia dalam bab ini juga meyakini turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Al-Baihaqi kaum muslimin, beliau karena ahli hadis, jadi beliau tidak murni mengikuti akidah ahlil kalam. Maka ini kadang jadi hujah juga oleh sebagian saudara kita yang ahlul kalam. Tidak, kami tidak nolak kata buktinya Imam Baihaqi menerima hadis ahad. Ya, kalau nak murni ahli kalam, menolak. Tapi kalau seperti Ibnu Hajar rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Baihaqi, pengaruh hadisnya masih ada pada mereka. Jadi mereka tidak semua ditakwilkannya. Sebagian ditakwilkan, sebagian diterima. Tapi kalau Al-Kalam, semuanya ditakwilkan. Makanya subhanallah, ada di antara ulama ahli hadis yang terpengaruh akidah ahli kalam, akhirnya ada yang disesuai dengan akidah salaf dan ada yang menyimpang dari akidah as-salaf dan ashabil hadis. Seperti yang kemarin kita ingat, Ibnu Mahdi At-Tabari, masih ingat kan? Masih lupa juga. Pas itu ulang lagi di awal. Nampaknya harus 50 kali kita ulang kitab ini, baru paham. Nah, Ibnu Mahdi At-Tabari yang mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Beliau justru mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Berarti Allah berbicara, kan itu? Allah berbicara. Dan mengafirkan orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini murid langsung Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang diakui kepakarannya dalam akidah Al-Sya'irah. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan tidak, berarti dia belum mengenalnya. Ibnu Mahdi At-Tabari. Dalam bab ini, ikut seperti ahli hadis. Allah musta'an. Nampaknya waktu juga, Ustaz. Itu sudah kedinginan pula nampaknya. Ya, kasihan itu. Masya Allah, dingin. Kita matikan AC. Tapi tambah setengah jam lagi. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Jumpa kembali. Belum selesai ini. Ya, belum. Ya, tapi yang penting, yang kali ini kita sudah paham bahwa yang turun adalah Allah Ta'ala, bukan rahmatnya. Kalau hanya rahmat sampai langit pertama, rugi itu. Ya rugi bangun malam kan? Iya kan? Karena rahmatnya hanya sampai langit pertama. Jelas? Padahal kita ingin rahmat itu sampai ke kita. Makanya tidak istimewa hadis ini jadinya. Padahal ini hadis luar biasa istimewanya dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya mereka berlomba-lomba bangun di sepertiga malam terakhir itu berdoa, istighfar, bermunajat. Jadi istimewa dia karena Allah turun. Ya, dan rahmatnya tentu selamanya turun bagi orang-orang yang diinginkannya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali insyaallah pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.